Sedikit ngerti aku udah paham, kerja sedikit maunya kelihatan. Otak masih kayak TK kok ngakunya sarjana. Ngomong-ngomongin orang kaya udah jagoan. Tong kosong gak dukung tinggal, tetapi tong kosong banyak bicara. Oce sana sini gak ada istri. Otak udah ngomong bicara, hak manusia ingin bernyanyi. Kalau sumbang janganlah didengarkan, kalau madu ikutlah bernyanyi. Jangan ngelarang-larang, jangan banyak komentar, apalagi menghina. Tong kosong gak dibuktinya, tentang tong kosong saja. Tong-tong kosong mending pada diam, biar dunia tentukan pilihan yang mana yang benar.